الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-6 dari surah Yusuf dan ayat setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika yajtabika rabbuka. Demikianlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memilih engkau menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan Allah akan mengajarimu tentang ta'wil mimpi. Ta'wil mimpi ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tertentu dari kalangan hamba-hambanya. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan akan menyempurnakan nikmat Allah SWT atas engkau. Wa 'ala ali Ya'qub, dan menyempurnakan juga nikmat atas keluarga Ya'qub. Kama atammaha 'ala abawaika min qabli Ibrahim wa Ishaq, sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmat itu untuk Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Ini dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Baik. Seperti Nabi Yusuf ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, man akramun nas, manusia siapa yang paling mulia? Jadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atqahum, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Karena yang bertakwa itu adalah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa Yusuf." Kalau begitu Yusuf, Al-Karim, Ibnul Karim. Yani Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Baik. Ayah kakeknya, semuanya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu laisa an hadza nas'aluk, bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Qala fa taib an ma'adin al-arabi tas'alun. Ma'adin itu adalah secara bahasa itu barang tambang, emas, perak atau apalah. Taib. Yang terbaiknya, barang yang terbaik atau materi yang terbaik yang kalian tanyakan. Taib, dari kalangan orang Arab ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam idza faqu faquhu atau faqihu. yang terbaik di antara mereka adalah yang paling baiknya di masa jahiliyah dan paling baiknya pula di masa Islam. Karena di masa-masa jahiliyah tetap saja ada orang-orang baik. Barakallahu fiik. Baik. Dan di masa Islam lebih baik lagi karena dia belajar tentang ilmu. Ini Yusuf alaihissalatu wassalam. Barakallahu fiikum. Allah memberikan keutamaan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita karena keluarga ini memiliki kisah yang luar biasa. Fawaid yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melewati kisah ini. Barakallahu fiikum. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh ada pada Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertanya tentang kisah ini, karena para sahabat yang meminta, barakallahu fikum, dan yang lainnya juga meminta untuk dikisahkan kisah, karena dengan kisah ini orang bisa mengambil pelajaran, mendapatkan nasihat. Iqalu la Yusuf wa akhuhu abu ila abina minna wa nahnu usbah. Ketika saudara-saudaranya Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya Binyamin. Ini Nabila Yusuf dengan Binyamin, saudara sekandung, sama ibu bapaknya. Dan yang 10 yang lainnya, ibu yang lain dari bapak yang sama. Iqalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Sungguh Yusuf itu dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita dari kita. Barakallahu fiikum. Ini menunjukkan bahwa cinta itu tidak bisa di barakallahu fiikum diatur atau dibatasi, karena itu muncul dengan sendirinya. Barakallahu fiikum. Ya walaupun perlakuan tetap sama. Baik. Dengan adil, yakni orang tua terhadap anak-anaknya ya harus berlaku adil, walaupun ada di antara mereka yang lebih dicintai dari yang lainnya. Barakallahu fiikum. Tapi perlakuan harus tetap sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha wa adilu baina auladikum." Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah kalian. Ucapan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul karena Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu diberi pemberian oleh ayahnya. Kemudian ibunya Nu'man mengatakan, ana tidak rida dengan pemberian ini kecuali engkau menjadikan Rasulullah sebagai saksi, karena ada anak yang lain, kok cuma Nu'man yang diberi oleh sang ayah. Berangkatlah sang ayah dengan Nu'man untuk Rasulullah SAW dijadikan saksi atas pemberian ini. Kata Rasulullah SAW, alaka auladun ghairuhu, adakah engkau memiliki anak-anak selain ini, selain Nu'man ini? Qala na'am. Baik. A'ataitahum mithla ma a'taita hada, apakah engkau telah memberikan semuanya sebagaimana apa yang kau berikan kepada ini? Qala la. Baik. Tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ittaqullaha wa'adilu baina awladikum. Riwayat yang lain, fala tashhadni ala jawrin. Kalau ayat ala jawr, jangan kau jadikan aku saksi atas kecurangan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah kalian. Barakallahu fikum. Berlaku adil sesuai dengan keadaannya masing-masing tentu. Barakallahu fikum. yang sudah besar dengan kebutuhannya yang lebih banyak akan beda dengan yang kecil yang kebutuhannya masih terbatas pada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Baik. Demikian juga anak yang berkebutuhan khusus mungkin barakallahu fikum lebih banyak pembiayaan ketimbang yang lainnya. Walhasil seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anaknya. Baik. Walaupun rasa cinta mungkin agak beda antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga persahabatan di antara sahabat-sahabat yang ada. Barakallahu fikum, ada di antara sahabat yang paling dia cintai. Demikian juga seorang yang memiliki istri lebih dari satu. Boleh jadi dia mencintai sebagian istrinya lebih dari yang lainnya, tapi perlakuan harus sama. Berlaku adil. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal mayli fatadruha kal mu'allaqa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'." Engkau tidak akan mampu untuk berlaku adil pada perempuan-perempuan, yakni istri-istrimu, berlaku adil dalam masalah cinta, kecenderungan. Barakallahu fikum. Fala tamilu kullal mail, maka janganlah kalian cenderung berlebihan sehingga kalian tidak berlaku adil. Fatadruha kal mu'allaqah, sehingga kalian menjadikan yang lainnya itu barakallahu fikum terkatung-katung. Satunya dicintai, satunya dibiarkan. Tidak ditalak, tidak juga diperlakukan baik secara adil. Barakallahu fikum. Dan diancam mereka-mereka ini yang memiliki perangai atau sikap tidak adil terhadap istrinya dalam bentuk perhatian, dalam bentuk pemberian, bahwa dia akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Ya'ti yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il, karena tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jadi dalam masalah nafkah harus berlaku adil, dari perhatian, nasihat dan seterusnya. Adapun rasa cinta, ya ini sesuatu yang tidak bisa di ukur-ukur daya atur-atur. Barakallahu fikum. Seandainya bisa, alhamdulillah bisa dilakukan. Tapi ya tetap ada saja di antara anak-anak itu yang menjadikan perkara dia yang lebih unggul, sehingga tentunya dia yang lebih dicintai. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man ahabun nas ilaika?" Manusia siapa yang paling kau cintai ya Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah." Aisyah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqulna minar rijal, dari kalangan laki-laki Rasulullah. Qala abuha. Kata Rasulullah, ayahnya. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Baik. Iqalu la Yusuf wa huwa ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Yusuf dan saudaranya Binyamin lebih dicintai oleh ayah kita ketimbang kita, padahal kita ini lebih banyak. Dari 10 orang. Inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya bapak kita ini dalam kondisi dhalalin mubin, ini tidak berlaku adil terhadap kita. Barakallahu fiik. Berada dalam kesalahan yang nyata ini bapak kita, barakallahu fiikum. Di mana ayah kita tidak menyamakan kita dalam kasih sayang. Jadi, menurut mereka tidak ada sesuatu yang istimewa pada Yusuf sehingga harus lebih dicintai dari yang lainnya. Barakallahu fiikum. Dari sini sudah ada prasangka buruk. Su'udzan. Barakallahu fiikum. Su'udzan yang muncul dari saudara-saudaranya Yusuf. Inna abana la fi dhalalin mubin. Mereka menganggap ayah mereka tidak adil dalam masalah ini. Akhirnya langkah berikutnya muncul. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salih. Sebagian di antara mereka mengatakan bunuh saja Yusuf. Bunuh saja supaya selesai, tidak ada lagi saingan kita dalam merebut kasih sayang orang tua. Aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum, atau buang jauh-jauh dia. Barakallahu fiikum. Supaya dia tidak ada di tengah-tengah kita. Yahlulakum wajwabikum, agar supaya perhatian dan kasih sayang ayah kalian hanya tercurah pada kalian. Watakunu min ba'dihi qauman salihin, dan setelahnya kalian akan taubat menjadi orang-orang soleh. Baik. Aini watakunu min ba'dihi qauman salih. Mereka sudah meniatkan taubat dan menjadi orang saleh sebelum perlakuan jahat ini mereka lakukan. Baik. Pikiran yang seperti ini menjadikan langgeng perbuatan maksiat itu. Nanti jutran otomat. Bikin je dulu sekarang. Baik. Siapa yang bisa menjamin kalau umurnya masih panjang sampai dia bisa taubat? Boleh jadi dia berbuat maksiat dan di atas maksiat itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa sallam. Baik, karena betapa banyak orang barakallahu fikum mati dalam kondisi minum khamr, mati dalam kondisi berzina. Barakallahu fikum. Mati di atas perempuan pelacur. Baik. Mati di dalam perjudian, mati dalam berbagai macam. Barakallahu fiik. Siapa yang bisa memberi jaminan dia bahwa dia bakal mendapatkan kesempatan untuk tobat? Barakallahu fiik. Ungkapan seperti ini sekali lagi menjadikan langgeng perbuatan maksiat itu. Wa takunu min ba'dihi qauman salih. Nanti jutran tobat. Bikin jo dulu. Barakallahu fiik. La hawla wa la illa billah. Qala qa'ilun minhum la taqtulu Yusufa. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan, yang tertua di antara saudara-saudaranya Yusuf ini yang mengatakan la taqtulu Yusuf. Jangan kalian membunuh Yusuf. Yani jahatnya kalian jangan sampai pada tahap membunuhnya. Kalau cuma sekedar kalian mau kasih sayang orang tua kalian tercurah kepada kalian, yang penting kan Yusuf tidak ada di kita, yang tapi jangan bunuh dia. Ini menunjukkan bahwa kejahatan itu dan buruknya tabiat itu bertingkat-tingkat. Barakallahu fiikum. Ada orang jahat-jahat sekali, ada yang jahatnya pertengahan, ada yang jahatnya ringan. Barakallahu fiikum. Sama juga dengan kesolehan begitu. Barakallahu fiikum. Kesolehan, kebaikan juga bertingkat-tingkat. Seperti bertingkat-tingkatnya iman. Baik. Maka sebagian di antara mereka yang masih ada kasih sayangnya terhadap Yusuf, jangan. Jangan bunuh dia. Baik. Jangan. Walaupun kebencian kalian terhadapnya itu ada, tapi jangan sampai pada tahap kalian akan membunuhnya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka membunuhnya, karena Allah SWT menginginkan bahwa mimpi yang dilihat oleh Yusuf akan menjadi nyata di suatu saat. Apa itu? Sujudnya 11 bintang, bulan dan matahari untuknya. Itu pasti dan akan terjadi, barakallahu fikum, walaupun prosesnya panjang. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun dari sejak mimpi sampai sujudnya semua saudaranya Yusuf pada Yusuf. Demikian juga orang tuanya. Uqtulu Yusufa witrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salih. Qala qa'ilun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb. Dan buang saja dia di ghayabatil jubb, yakni di sumur. buang saja di sumur yang biasa dilewati oleh para kafilah dagang. Yaltaqitu ba'du sayyarah, yang akan dipungut oleh orang-orang yang akan lewat dan mereka akan membawa pergi. Tidak perlu kita bayar orang untuk membawanya pergi. Pokoknya kita cemplungkan saja masuk ke dalam sumur, barakallahu fiik, kita tinggalkan, datang orang nanti untuk mengambilnya dan membawanya pergi. Tanpa harus kita sewa orang untuk membawanya pergi atau apa. Yaltaqitu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Ini persekongkolan, barakallahu fiik. Ini makar yang mereka sepakati. Dari sini mereka sudah sepakat bahwa mereka akan membuang Yusuf, memasukkannya ke dalam sumur agar supaya dia bawa dan diambil oleh orang. La haula wa la quwwata illa. Ini niatan buruk yang ada pada mereka. Mereka telah sepakat untuk itu. Dan mereka akan berjanji untuk tobat dan menjadi orang saleh. Ini barakallahu fikum. Daripada beberapa pelajaran yang bisa kita dapati. Bahwa rasa cinta seorang ayah terhadap anak itu akan beda-beda. Ya, walaupun perlakuan, sikap, barakallahu fikum, demikian juga napakah harus sama. Walaupun rasa cinta itu beda. Demikian juga bahwa yang namanya kejahatan itu bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Kejahatan itu bertingkat-tingkat. Ada yang jahatnya full, ada yang jahatnya biasa-biasa saja, ada yang jahatnya kurang. Dan keistimewaan untuk Nabiullah Yusuf AS bahwa dia akan diangkat menjadi seorang rasul dan diberi kemampuan untuk mentawil mimpi. Ini beberapa poin, beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan di pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.